Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan puji syukur kita kehadirat Allah, Allah memberikan limpahan rahmat-Nya yang tiada terhingga sehingga kita selalu ringan langkah untuk melaksanakan ketaatan kita kepada Allah dan menjauhi segala larangannya. Salawat dan salam tetap kita curahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baiklah para pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan membahas ayat ke-11 dari surah An-Nur, yaitu tentang bagaimana tuduhan yang bohong terhadap Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Adapun yang berkenaan dengan ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina ja'u bil ifki 'usbatum minkum la tahsabu syarran lakum bal huwa khairul lakum likulli imri'in minhum maktasaba minal ithm walladzi tawalla kibrahu minhum lahu 'adzabun 'adzim. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu juga. Janganlah kamu kira bahwa berita bohong itu buruk bagi kamu. Bahkan dia adalah baik bagi kamu. Tiap-tiap seseorang dari mereka mendapat balasan dari dosa yang dikerjakan. Siapa di antara mereka yang mengambil bagian yang terbesar dalam penyiaran berita bohong, itu baginya azab yang besar. Ada tiga hal dalam peristiwa ini, yaitu yang kita bacakan bagaimana wacana yang terjadi, yang kedua bagaimana tuturan, dan ketiga bagaimana yang realitanya. Maka ketika kita mengatakan bahwa Muhammad Rasulullah adalah seorang pekerja keras, maka itu konteks wacana. Bila kamu ikut mengatakannya, maka itu akan menjadi tuturan. Lalu bila memang ada seorang yang bernama Muhammad dan dia adalah pekerja keras, inilah konteks realitasnya. Maka untuk masalah yang dihadapi oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha adalah tentang terjadinya yang terkenal dalam sejarah Islam adalah hadithul ifki. Berita kebohongan itu ada yang disengaja, ada yang tidak. Bila disengaja, itulah yang dikatakan, yang kita kaji saat ini adalah hadithul ifki. Ifkun itu artinya berita bohong yang disengaja. Ini adalah merupa kebohongan, bentuk kebohongan terburuk karena dia memutarbalikkan fakta yang ada sehingga bertentangan dengan kenyataan. Maka itulah disebutkan hadithul ifki. Tapi yang lebih menariknya di sini, setelah Allah mengatakan ja'u bil ifki usbah, kata Allah setelah itu la tahsabu syarran, bagi yang menghadapi peristiwa seperti ini, tidak saja Sayyidah Aisyah, bagi yang lainnya atau bagi ibu-ibu dan yang lainnya, yaitu la tahsabu syarran, jangan kamu anggap hal ini adalah buruk, bal huwa khairul lakum, ini adalah hal yang baik. Tentunya Allah Subhanahu wa taala, kita akan mendapatkan rahasia itu kalau kita melaksanakan perintah ini, karena Allah selalu menginginkan kita hal yang terbaik. Maka untuk lebih jelasnya lagi nanti akan dijelaskan oleh narasumber kita, yaitu Ustadz Haji Ahmad Perdana LCMA dan Dr. Haji Zainal Arifin. Tafadhalu. Ya, terima kasih Ustaz Fajrul, para pendengar rahimakumullah. Ayat 11 ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai jawaban untuk penyelesaian permasalahan besar yang terjadi pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu terkenal dengan hadis Ifki. Satu peristiwa besar yang terjadi pada masa Rasulullah yang memberikan dampak yang begitu sangat hebat, reaksi dan reaksi yang beragam macam, ya, sama besarnya dengan kasus Isra dan Mi'raj, cuma kasusnya yang berbeda, bentuknya saja yang berbeda. Hadisul Ifki adalah kejadiannya seperti ini. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan istrinya Siti Aisyah dan bersama dengan rombongan yang lain melakukan satu perjalanan, kemudian karena lelah beristirahat sebentar di suatu tempat, dan kemudian pada saat itu Siti Aisyah turun dari tandunya untuk membuang hajat, ya. Kemudian akhirnya setelah selesai dia balik lagi ke tandunya, dan ini dilihat oleh orang. Tetapi ketika berada di dalam tandunya, kemudian Siti Aisyah teringat bahwa ada gelangnya yang terjatuh di tempat tadi beliau membuang hajat, dan kemudian keluar lagi dari situ. Cuma terjadi masalah di situ, ternyata kafilah rombongan Rasulullah berangkat karena menganggap Siti Aisyah sudah masuk kembali ketika pertama ketika tadi selesai buang hajat. Mereka menganggap ada di dalam tandu, dan kemudian akhirnya kafilah ini melanjutkan perjalanan. Akhirnya tertinggallah Siti Aisyah di tempat tersebut karena dianggap sudah masuk ke dalam tandu. Dan karena bingung tidak tahu mau kemana, akhirnya Siti Aisyah menunggu di situ. Dan tidak lama kemudian kebetulan ada dua orang sahabat Rasulullah yang memang menyusul dari belakang, dan ketika mereka melihat Aisyah, mereka mengatakan, "Subhanallah, ini adalah Ummul Mukminin. Ini adalah istri Rasulullah." Dan kemudian akhirnya mereka membawa Aisyah mengejar kembali rombongan yang sudah meninggalkan mereka. Nah, ketika sampai di kepada rombongan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semua keheranan, kenapa tiba-tiba Siti Aisyah ketinggalan dan kemudian diiringi oleh dua orang sahabat. Akhirnya kemudian oleh orang-orang munafik dihembuskanlah berita perselingkuhan Siti Aisyah dengan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang terjadi kemudian? Reaksi yang begitu sangat hebat dari Rasulullah. Rasulullah begitu sangat galau karena ini adalah masalah harga diri, sebagaimana di dalam penjelasan terdahulu sudah digambarkan sedikit tentang itu. Ini adalah masalah harga diri. Rasulullah tidak mengajak Aisyah berbicara, ya. Bahkan bapak dari Siti Aisyah sendiri, yaitu Abu Bakar Al-Siddiq, kemudian bertanya kepada Aisyah, "Betulnya berita ini wahai Aisyah?" Aisyah karena tidak punya bukti apapun yang mengatakan bahwasanya dirinya bebas dari tuduhan itu, kemudian berkata kepada ayahnya, "Demi Allah saya tidak melakukan, dan saya akan diam dan tidak akan berbicara apapun tentang masalah ini sampai Allah Subhanahu wa taala menurunkan keterangan bahwa dirinya adalah orang yang terbebas dari tuduhan itu." Akhirnya kemudian diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ayat ke-11 dari yang menjadi pembahasan kita dari surah An-Nur ini, "Innal ladzina ja'u bil ifki usbatum minkum," dan seterusnya, bahwa sebenarnya itu semua adalah berita rekayasa atau kebohongan yang ditiupkan oleh orang-orang munafik dari dalam diri Islam yang tidak senang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga perkembangan agama Islam. Saya kira itu. Ya, terima kasih Ustaz Fajrul Haq dan Ustaz Perdana. Kita akan melihat lanjutannya. La tahsabuhu syarrun lakum bal huwa khairul lakum. Jadi hadisul ifki yang telah dijabarkan oleh Ustaz Perdana dan sebelumnya oleh Ustaz Fajrul, ada seorang yang menolong di sini Sofwan bin Mu'attal As-Sulami, dan dia sebenarnya tidak melakukan apa-apa, dan Aisyah pada waktu itu sudah menggunakan jilbab, dan jilbab sudah diwajibkan pada waktu itu. Bahkan dia memanjangkan bajunya dan menutup mukanya supaya tidak terlihat oleh Sofwan bin Mu'attal As-Sulami. Tapi inilah ayat lanjutan memberi pencerahan bagi kita. Walaupun Nabi Muhammad tetap sedikit goyang, tapi sebenarnya Allah menenteramkan hati Nabi Muhammad. La tahsabuhu, jangan kamu mengira bahwa itu adalah buruk bagi kamu, syarrun lakum, ini adalah balwa khairul lakum, ini adalah baik. Hadisul ifki yang berkembang walaupun tidak kita inginkan adalah suatu hal yang baik. Karena apa? Khairun menurut ulama tafsir diantaranya adalah surga, syarrun yang sesungguhnya adalah neraka. Orang yang memfitnah itu adalah neraka baginya, dan orang yang terfitnah dan dia bersabar itu adalah surga baginya. Di sisi lain ada juga mufasir yang mengatakan la tahsabu syarrun lakum, jangan kamu melihat bahwa ini buruk tapi ini baik. Karena apa? Karena disinilah terkuak siapa sebenarnya yang berstatus mukmin sejati, siapa yang sebenarnya munafik yang bersembunyi di balik kedok iman. Allah membuka dari hadisul ifki ini kemunafikan para munafik dan kesetiaan orang-orang yang beriman. Ya, kesimpulannya dalam ayat ini adalah merupakan pelajaran yang mana orang mengelabui tentang terjadinya peristiwa tersebut, yaitu orang-orang kafir, walaupun mereka kuat tapi tetap terbongkar juga. Ini adalah merupakan sebuah pelajaran yang sangat efektif bagi masyarakat yang beriman, bagi orang-orang yang di sekeliling. Mudah-mudahan dengan ini kita akan bertambah keimanan kita, karena keburukan itu akan menjadikan kita lebih baik dari yang sebelumnya. Karena itu merupakan hati-hati kita atas dasar keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saja yang kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.